أصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Kita melanjutkan kajian dari risalah Makanat Sunnati fil Islam karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang insyaallah taala pada sore hari ini adalah pertemuan terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan majlis kita pada sore hari ini, yang insyaallah taala akan kita selesaikan apa yang telah disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya beliau di sini melihat ada beberapa kelompok yang mulai mengotak-atik Al-Quran, mengotak-atik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih umum lagi mengotak-atik syariat Islam. Yang mana target dari beberapa kelompok tersebut atau beberapa pihak tersebut adalah ingin meniadakan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Yang mana mereka tidak secara sarahah, tidak secara terang-terangan menjadikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah satu kitab suci yang tidak bisa untuk dijadikan pedoman. Karena tatkala mereka melontarkan statement demikian atau pernyataan tersebut, maka seluruh kaum muslimin akan segera menangkap apa yang mereka inginkan. Akan tetapi mereka masuk dari pintu lain, yaitu pintu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di situ mereka menyebarkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang intinya mereka katakan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang diragukan akan kebenaran dan kesahihannya, karena datang dari perawi-perawi yang terpaut jauh sekali antara zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita belum tentu tahu apakah perawi-perawi tersebut merupakan orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, orang-orang yang memang menyampaikan apa yang telah disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mereka berhujjah dengan syubhat yang ada di sisi mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidaklah kami alfakan sesuatu apapun di dalam Al-Kitab. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Tibyanan di kulli syai'." Bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah penjelas dari segala sesuatu. Maka ini kata mereka menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim sangatlah cukup untuk dijadikan sebagai satu-satunya pedoman hidup manusia yang tidak lagi membutuhkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala akan dibahas di sini oleh beliau dan dikupas apa yang ada dari sisi kebatilan, syubhat-syubhat atau lontaran-lontaran yang mereka ucapkan. Kata beliau di sini hafizallahu wa ra'ah, "Fan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam حذرنا من هؤلاء وبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن وأعطي السنة كلاهما من عند الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى." Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan kita, dan ini hadisnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin tentang seorang yang telah bersantai-santai di tempat pembaringannya, lantas kemudian ditanyakan oleh salah satu pengikutnya untuk beramal dengan apa yang mereka sampaikan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi kata orang tersebut sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainana wa bainakum kitabullah." Antara kita ada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, maka itulah yang kita halalkan. Dan begitu pula apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan itulah yang kita haramkan. Tidak butuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini dari kelompok Al-Qur'aniyun yang hanya ingin memegang teguh sunnah, afwan, yang hanya ingin memegang teguh Al-Qur'anul Karim, kalamullah jalla wa ala. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, Nabi SAW telah memperingatkan kita min haula, dari kesesatan mereka. Wa bayyana lana annahu alaihi salatu wassalam u'tiya al-Qur'an wa u'tiya sunnah, dan beliau pun telah menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, begitu pula beliau telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla as-sunnah. Kilahuma min indillah, yang mana kedua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak sekali-kali dia mengucapkan dari hawa nafsunya alaihi salatu wassalam. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ma qaluhu min anna al-Qur'an naqala bitawatur wa annahu thabitun qat'an. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim telah dinukilkan secara tawatur, secara mutawatir, dalam artian sudah mendatangkan satu keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa keraguan sedikit pun tentang sabitnya Al-Qur'anul Karim, bahwasanya apa-apa yang di dalam Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan-ucapan, firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahu thabit, dan Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang tetap, qat'an, secara mutlak, tidak bisa diragukan lagi. Dan itu kenyataannya, wakil yang ada. Memang kaum muslimin secara umum ijma' dari dulu hingga sekarang dengan sadar bahwasanya Al-Qur'anul Karim mereka akui adalah satu-satunya kitab suci yang merupakan pedoman hidup manusia. Dan ini telah disepakati oleh kaum muslimin. Kemudian kata beliau, amma sunnah, sesuai dengan syubhat mereka, adapun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, fahiyya sabatat biriwayah ahad arruwa, yang mana sunnah Nabi SAW sampai kepada kita dari periwayatan-periwayatan perorangan, hanya berbilang 1-2 orang, 3 orang, 4 orang dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'anhum ardahum. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang langsung Malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Nabi SAW, begitu pula Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh sahabat beliau, dan sahabat beliau pun menyampaikan terus hingga zaman sekarang ini. Al-Quranul Karim tetaplah Al-Quranul Karim yang dahulu ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keyakinan kaum muslimi yang berada di atas jalur al-haq tentunya. Kenapa saya tekankan di sini bagi kaum muslimin yang berada di atas jalur al-haq? Karena dia ada di antara mereka yang meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim yang ada di tengah-tengah kita kurang. Ada yang disembunyikan. Siapa yang menyembunyikan? Yang menyembunyikan adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, kata mereka. Dan ini ucapan mereka, orang-orang Syiah Rafidah di Iran sana. Guru-guru besar mereka Ayatullah Al-Khomeini dengan tegas mengatakan Al-Quranul Karim yang ada di sisi kaum muslimin tidaklah lengkap. Na'udzubillah. Dan orang ini sudah dihukumi sebagai kafir oleh sebagian para ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz alaihi rahmatullah. Karena terlalu parah kesesatannya. Menuduh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyembunyikan ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari itu. Menuduh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam telah salah dalam memberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, diselewengkan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ucapan batil. Akan tetapi inilah akidah yang ada di sisi mereka. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di atas fitrah. Kalau kita mau lebih umum lagi, yang ada di atas fitrah Islam, mereka mengakui bahwasanya Al-Quranul Karim adalah murni ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah lengkap. Yang diakhiri oleh firman Allah Azza wa Jalla, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama-agama kalian, Al-Islam. Sementara sunnah Nabi SAW, kata mereka, hanya diriwayatkan oleh beberapa orang. Yang mana beberapa orang tersebut pun masih belum tahu apakah mereka jujur, apakah mereka amanah, ataukah tidak. Masih dipertanyakan. Wa yadkhuluha syai' minal khalal, yang mana dari hafalan-hafalan mereka yang meriwayatkan sunnah Nabi SAW bisa saja tercampur. Mereka masuk dari pintu ini. Karena Al-Quranul Karim tidak mungkin bisa diselewengkan. karena dicatat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum waridhahum, seperti yang telah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menulis hadis beliau, ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wasallam, khawatir tercampur antara Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Maka Al-Qur'an Karim yang sudah tertulis lengkap itu sampai di zaman kita sekarang. Adapun sunnah, kata mereka, yang sampai di zaman kita, ada sebagian yang tertulis dari sahabat Nabi, ada pula yang berdasarkan dengan hafalan-hafalan mereka. Bisa saja ada khalal di dalamnya, ada satu kekeliruan. Fahiya laisat kal Qur'an, kata mereka. Oleh karena itu, sunnah Nabi SAW tidak sama seperti Al-Qur'an. Fahadha, kata beliau, maka ini adalah qawlun batilun, ucapan yang batil. Wa hujjatun dahidah, dan hujjah atau dalil yang ada di sisi mereka yang sangat mudah untuk dibantah. Li'anna sunnah kama bayyanaha atau kama bayyanna maja'at afwan afawan, fa'nya di fathah, kama bayyanna maja'at afawan. Karena sunnah Nabi SAW seperti yang telah kita jelaskan, kata beliau, tidaklah datang begitu saja dengan sendirinya. Walaisat ka qasasil udaba al-khurafiyyin atau wal-khurafiyyin wa nahwihim, dan bukan pula sunnah Nabi SAW seperti kisah-kisah yang dari umat-umat terdahulu, kisah-kisah Bani Israel ataukah kisah-kisah khurafat yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada landasannya, ataukah yang semisal itu. Sunnah bukan seperti itu, hanya sekedar perawi fulan menyampaikan dari perawi Allan, kemudian langsung ditulis. Tidak semudah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditulis di sisi para a'immatus salaf, akan dijelaskan di sini oleh beliau. Bal, bahkan li riwayatiha turuqun wa dhawabit, untuk bisa meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jalur tersendiri dan ada persyaratan-persyaratannya. Tidak bisa sembarang orang. Walah rijalun yahfazunaha wa yahrisunaha min ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahdina wa ila ma yasha Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih orang-orang terpilih yang akan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjaga sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak zaman dahulu hingga hari ini. Akan terus terjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irwa ila ma yasha Allah, dan sampai kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, akan terus dijaga sunnah-sunnah Nabi, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa ada kekurangan satu sabda pun. Wasunnah mahrusah. Oleh karena itu, kata beliau, sunnah di sini pasti-pasti terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mahfuzah bihifdillah, akan senantiasa terjaga. Diulangi lagi oleh beliau, mahrusah maknanya adalah al-hifd, sama mahrusah dan mahfuzah. Ini adalah dua makna, kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah sinonim. Mahrusah sama dengan mahfuzah, artinya sesuatu yang terjaga. Bihifdillah, yang terjaga dengan penjagaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa limutala'ibin majalun fi sunnatir rasul, maka orang-orang yang ingin bermain-main, ingin mengotak-ngatik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa bermain-main. Mereka tidak akan bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjaga sunnah tersebut. Allah azza wa jalla yang akan memilih orang-orang yang akan menjaga, menghafal, memuliakan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa anna huffaz as-sunnah bayyanu ahwal kulli kadzdzab wa dha'if. Dan telah kita jelaskan pula, kata beliau, huffaz as-sunnah, mereka para penghafal sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, apakah itu dari kalangan sahabat Rasul atau tabi'in atau atba'ut tabi'in atau yang setelah mereka, para imamatus salaf. Mereka bayyanu, mereka telah menjelaskan, ahwala kulli kadzdzabin wa dha'ifin, mereka telah menjelaskan jenis-jenis para perawi yang kadzab, yang pendusta, dan yang dhaif, dan yang lemah. Mereka telah menjelaskan satu persatu, disebutkan bahwasanya perawi fulan hafalannya lemah, perawi allan kadzab, pendusta, tidak bisa diambil periwayatannya. Ada seorang perawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah, dia adalah orang yang thiqah. Akan tetapi satu waktu dia tertimpa satu musibah, yaitu terbakarnya seluruh maktabah yang ada di sisinya. Kitab-kitab hadis yang menjadi catatan-catatan dia ketika menuntut ilmu kepada para ulama ul-muhaddithin, guru-guru beliau, terbakar habis. Tidak tersisa satu kitab pun. Tidak tersisa satu daftar pun. Habis semua terbakar. Dan beliau adalah seorang yang sangat menggantungkan hafalan-hafalan beliau dari kitab-kitab tersebut. Karena hafalan-hafalan beliau tidak di luar kepala. Tidak mungkin. Ada beberapa hafalan yang harus di-cross-check lagi dengan kitab-kitab tersebut. Ketika para ulama ul-muhaddithin mendapati satu jalur periwayatan, satu sanad, ada orang yang bernama atau ada perawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah, maka dilihat kapan dia meriwayatkan hadis tersebut. Jika periwayatannya sebelum maktabah dia terbakar, maka diterima. Akan tetapi kalau ternyata setelah diselidiki, setelah di cross check, periwayatan dia dengan hadis tersebut adalah setelah maktabahnya terbakar, maka tidak diterima. Sedetail ini para ulama al-muhaddisi. Dan mereka memiliki cara bagaimana mengetahui Abdullah bin Lahiyah meriwayatkan sebelum maktabahnya terbakar ataukah setelah. Ada cara-caranya. Syurut wa dhabit dari para ulama al-muhaddisi lengkap satu persatu. Kalau kita mungkin kebingungan dari mana kita tahu Abdullah bin Lahiyah meriwayatkan hadis tersebut sebelum atau setelah maktabahnya terbakar. Semua bingung kita. Karena kita bukan ahlinya. Kalau mereka ahlinya, seperti Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah pernah ditanya, wahai Al-Imam, bagaimana kamu bisa menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang dhaif? Karena terkadang beliau tanpa melakukan sebuah penelitian khusus bisa secara langsung menghukumi hadis ini adalah hadis sahih, benar dari Nabi alaihi salatu wasalam, sementara hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ditanya oleh murid beliau, kenapa bisa seperti itu? Dan ini ternukil dari a'immatus salaf sebelum beliau, imam muhaddisin, seperti misalkan Yahya bin Ma'in juga pernah ditanya hal yang sama. Yahya bin Ma'in seorang ulama muhaddisin, muhaddis ma'ruf, kibar ulama ahli sunnati wal jamaah. Begitu pula Ali ibn al-Madini. Mereka ditanya, kenapa bisa secara langsung menghukumi ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Maka mereka balik bertanya kepada si penanya tersebut, apakah engkau tahu bagaimana cara seorang bisa menghukumi bahwa itu adalah uang asli dan itu adalah uang palsu? Kalau dalam bahasa mereka, apakah engkau mengetahui bagaimana orang tersebut, orang yang ahli, bisa mengetahui ini uang dirham yang asli, itu uang dirham yang palsu? Secara langsung mereka mengetahui ahlinya. Dari mana? Ada ilmu yang mereka pelajari, ada tanda-tandanya. Dan secara kasat mata bisa langsung. Begitu pula lah para muhaddisin dalam membedakan hadis Nabi SAW yang sahih dengan yang dhaif. Tanpa perlu melakukan satu penelitian, mereka bisa melihat. Ini seakan-akan bukan sabda Nabi SAW. Hadis yang dhaif. Setelah itu, dilakukan penelitian. Ternyata benar. Hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Seperti misalkan contoh kecil, hadis yang palsu adalah hadis yang mungkin sering kita dengar dan selalu didengung-dengungkan oleh sebagian para duat hadanallahu wa iyyahum, khususnya dari sufiin, tabliin dan yang semisal mereka, tatkala ingin memberikan semangat kepada pengikut-pengikut mereka untuk menuntut ilmu, mereka menukilkan sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau ila sin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini dihukumi, diteliti oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Hadis yang palsu. Dan sebelum diteliti tersebut, Al-Imam Al-Albani sudah melihat Rasulullah SAW seakan-akan, ini apa istilahnya, sudah connect apa yang ada di sisi beliau. Feelingnya kuat. Seakan-akan mengatakan mustahil Nabi SAW mengatakan hadis atau mengucapkan sabda yang demikian ini. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ada apa di negeri Cina? Tidak ada para ulama. Tidak ada ilmu syar'i. Al-Quran bukan diturunkan di sana. Hadis Nabi SAW juga bukan diturunkan di sana. Begitu pula Rasul SAW tidak diciptakan dari mereka orang-orang yang keturunan Cina. Secara garis besar sudah bisa dilihat bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif. Setelah itu dilakukan penelitian oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dan benar ternyata hadis tersebut adalah hadis yang maudhu', yang palsu. tidak pernah diucapkan sekalipun oleh Nabi SAW. Keadaan muhadditsin luar biasa. Mereka benar-benar orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ghulu, dan ini telah kita tanbih pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bukan berarti kita ghulu kepada mereka. Mereka adalah ahlul jannah karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariat ini. La. Fala nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita tidak bisa merekomendasi seorang pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah adalah urusan hati dia. Akan tetapi juhud para ulama al-muhaddithin, al-imam al-Bukhari wal-imam al-Muslim, menunjukkan bahwasanya ilmu yang ada di sisi mereka adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan manfaatnya terasa hingga umat ini. Begitu pula al-imam al-Albani, muhaddith hadzal asr, muhaddith yang ada di zaman sekarang ini, yang mana beliau telah memberikan rekomendasi khusus kepada Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair al-Madkhali hafidhahullah wara'ah. Muhaddits Syekh Rabi' kibar. Beliau subhanallah, rutinitas dari Syekh Rabi' hafidhahullah wara'ah dalam menghukumi satu hadis dari waktu ba'dal isya, beliau tidak mau diganggu. Khusus untuk meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahas. Istilahnya kalau dalam bahasa syariat, al-bahs. Benar-benar meneliti ucapan-ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang mereka lah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Fa sunnah, kata beliau, fi nufusil muslimin. Afwan, belum sampai di sini. Wa sabaqa an hufaz as-sunnah bayyanu ahwal kulli kadzabin wa dha'ifin. Dan telah kita jelaskan, kata beliau, bahwasanya mereka, para penghafal sunnah Nabi SAW, telah menjelaskan keadaan-keadaan mereka, orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, dan mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif. Wabayyanu halas thiqat, dan mereka pun telah menjelaskan keadaan mereka, para perawi yang thiqah, yang terpercaya, yang bisa diterima jalur periwayatannya. Alladzina dakhala ala riwayatihim ba'dul waham, dan mereka pun telah menjelaskan keadaan orang-orang yang thiqah, yang mungkin dalam periwayatannya ada tercampur sedikit kekeliruan, sedikit kesalahan. Aw hasal lahum ma yad'uf riwayatuhum kal mudallisin wal mukhtalitin. Ataukah mereka para perawi yang telah dijelaskan oleh para hufadz sunnah muhaddithin, mereka para perawi yang bisa melemahkan riwayat-riwayat mereka, padahal mereka adalah orang yang thiqah. Akan tetapi ada beberapa sebab, seperti di sini disebutkan oleh beliau, kal mudallisin, orang-orang yang mudallis, yaitu yang mengamalkan at-tadris, wal mukhtalitin, orang-orang yang tercampur hafalannya, bernomor-nomor atau beribu-ribu hadis yang dikeluarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sebagian dari para perawi tersebut tercampur antara nomor hadis yang pertama dengan nomor hadis yang kedua misalkan. Ini ribuan hadis yang mereka hafal. Kita saja yang menghafal Arba'in An-Nawawiyah bisa tercampur aduk hadis nomor 10 sama hadis nomor 15. Ini baru Arba'in, baru 40 hadis. Gimana mereka para hufadzus sunnah yang menghafal Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, kitab-kitab besar, ribuan hadis di dalamnya. Maka yang seperti ini tidak diberikan uzur sama sekali oleh para muhaddisin. Kalau tercampur hafalannya antara nomor 1 dengan nomor 2, nomor 4 dengan nomor 6, tidak diberikan uzur. Oh, enggak apa-apalah karena hafalannya masih baru. Enggak seperti itu para muhaddisin. Langsung disebutkan sebagai seorang perawi yang dhaif, perawi yang lemah, tidak bisa diterima periwayatannya. Begitu pula kata beliau, sebab yang berikutnya adalah al-mudallis. Al-mudallis yang mengamalkan tadlis. Tadlis ini menyembunyikan seorang syekh. Itu bahasa umumnya. Menyembunyikan seorang syekh. Misalkan, contoh kecil. Si A meriwayatkan dari si B. Atau mungkin nama lebih dekat di pemahaman kita. Tapi bahas ilmu hadis ini agak. Tapi untuk faedah umum, tadlis itu seperti ini contohnya. Misalkan saya meriwayatkan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari meriwayatkan dari guru beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena Syekh Abdurrahman As-Sa'di merupakan guru dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Ma'ruf Syekh Sa'di ya, yang memiliki tafsir Sa'di. Itu guru dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ketika saya menukilkan dalam majelis seperti ini, saya bisa menukilkan saya telah mengambil ilmu langsung dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Nama Syekh Abdullah Al-Bukhari saya hapuskan. Ini namanya tadlis. Jadi langsung ke gurunya Syekh. Karena harusnya kan kalau perawi yang siqah, perawi yang terpercaya, dia tidak akan mungkin melakukan yang demikian, melakukan amalan tadlis. Karena ini merupakan sebab didhaifkannya periwayatan dia. Ini seharusnya saya katakan tatkala menukilkan sebuah faedah misalkan, faedah ini saya dapatkan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari yang mana beliau juga mendapatkan dari guru beliau yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Sa'di. Ini yang harusnya bertahap, berjenjang. Saya dari Syekh Al-Bukhari, dari Syekh Al-Sa'di. Tapi mereka orang-orang yang melakukan mudallisin, misalkan saya melakukan tadlis, saya hapus nama Syekh Al-Bukhari. Saya langsung meriwayatkan dari Syekh Al-Sa'di. Dari jalur periwayatan, secara umum, benar. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di ke Syekh Al-Bukhari, itulah yang saya sampaikan. Dari sisi itu benar. Akan tetapi, ini menunjukkan ketidakilmiahan yang saya miliki. Karena mungkin saya malu, tatkala berguru langsung ke Syekh Al-Bukhari. Saya ingin memiliki guru yang lebih lagi. Yaitu Syekh Sa'di, yang menulis tafsir As-Sa'di. Maka yang seperti ini, namanya adalah seorang mudallis. Yang melakukan amalan tadlis, yang ini merupakan sebab di potongnya riwayat-riwayat dia dan tidak lagi teranggap riwayat yang dia lakukan. Karena kalau dari sisi makna hadis, apa yang disampaikan oleh seorang mudallis adalah benar. Faedah yang misalkan saya sampaikan seperti yang saya sebutkan tadi contohnya benar. Faedahnya adalah al-haq dari Al-Qur'an, dari sunnah. Akan tetapi sumbernya saya sembunyikan guru yang aslinya. Maka ini dari sisi makna hadis yang disampaikan adalah al-haq, akan tetapi cara yang dilakukan adalah satu sifat yang menunjukkan ketidakilmiahan, dan itulah yang menjadikan para ulama al-muhaddisin menjadikan sebab at-tadlis termasuk sebab-sebab yang bisa mendhaifkan periwayatan seseorang. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah fa sunnah, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nufusil muslimin, pada jiwa-jiwa kaum muslimin. A'udzu min an tanalahal aydi al-athimah atau athimah au ay yatanawalaha al-kadzabun wal wadda'un. Lebih berharga sunnah-sunnah Nabi di jiwa-jiwa kaum muslimin, di diri-diri kaum muslimin. A'udzam, lebih agung kedudukan sunnah tersebut, lebih agung di sisi mereka. Min an tanalahal aydi al-athimah, dibandingkan tatkala sunnah tersebut sampai di sisi mereka, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ingin memiliki niat-niat yang buruk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin didustakan, ingin diselewengkan dan yang semisalnya. Maka kata beliau di sini, tatkala sunnah berada di diri-diri kaum muslimin, maka ini adalah sesuatu yang a'zham, sesuatu yang lebih agung, yang lebih mulia dibandingkan tatkala sunnah tersebut jatuh ke tangan-tangan mereka yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan benar. Au anna yatanawalaha al-kadzabun. Ataukah lebih parah lagi, sunnah tersebut jatuh di tangan mereka orang-orang kadzabun, orang-orang yang mendusta, wal wadda'un, yang senang memalsukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tazal walhamdulillah kama ruwiyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatanaqaluha thiqat an thiqat wa hiya mudawwana fi dawawin as-sunnah. Dan walhamdulillah, kata beliau, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang tetap ada dan tetap diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang itu semua periwayatannya bersumber dari perawi-perawi yang thiqat, dan mereka orang-orang yang thiqat tersebut juga mengambil berita-berita atau sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasallam dari guru-guru mereka yang thiqat pula. Wa hiya mudawwanah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut telah tertulis pada karya-karya besar mereka. Jadi alhamdulillah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sulit sekarang untuk dipalsukan. Sudah sulit untuk diselewengkan. Karena sudah tersebar kutubus sittah misalkan. Sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi yang saya lihat beberapa hari yang lalu ada Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula Sahih Al-Imam Muslim. Sudah mulai tersebar alhamdulillah hadis-hadis sahih, akan tetapi dengan kondisi itu pun tidak memberhentikan niat-niat jahat yang dimiliki oleh sebahagian orang-orang yang katanya berniat baik untuk mengamalkan satu amalan, lantas mereka memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan sufiyin dan yang semisal mereka. Mudah bagi mereka untuk mendustakan sebuah hadis, membuat sebuah hadis dan berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'udzubillahi minat dhalal. Kemudian kita beliau fa bihadza. Maka dengan ini yandafi'u tashbiha ula al-musyabbihin wad-dajjalin, kita bisa menolak syubhat-syubhat. Kita bisa membantah syubhat-syubhat yang mereka lontarkan dari kalangan Qur'aniyun yang mengatakan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh perawi-perawi yang masih ditanya, masih belum tentu thiqah. Maka bantahannya adalah apa yang telah dijelaskan oleh muhaddizin, menjadikan apa yang mereka lontarkan semuanya terbantah. Karena muhaddizin tidak sembarangan menerima periwayatan. Ada syarat dan dhawabit yang senantiasa mereka jadikan untuk menerima periwayatan-periwayatan tersebut. Maka dengan ini kata beliau kita bisa membantah syubhat-syubhat mereka. Al-musyabbihin, yaitu orang-orang yang senang melontarkan syubhat-syubhat mereka. Wad-dajjalin, para pendusta. Watabqa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam sahihah thabitah anhu la yatatarraq ilaiha khalalun aw syak. Dan walhamdulillah sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga, thabitah, tetap ada, la yatatarraq ilaiha khalalun aw syak, yang tidak bisa dimasuki oleh satu keraguan atau satu kekeliruan, karena benar-benar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min fadlillah, dan ini merupakan bentuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minnatihi ala khalqih, dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Benar, ini adalah kenikmatan yang besar yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana usaha mereka para muhaddithin, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, untuk mencari sebuah hadis saja harus mereka rela berjalan kaki, harus mereka rela naik unta jauh-jauh untuk mencari satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita satu kali duduk bisa mendapatkan sekian ribu ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita saja mau ataukah tidak melihat apa-apa yang telah diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man ta'ana fi sunnatir rasul. Kemudian di sini beliau memberikan kesimpulan yang menjadi akhir-akhir dari risalah ini. Wa man ta'ana fi sunnatir rasul, barang siapa yang mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa za'ama annahu la yajuzul amal biha, dan mereka meyakini atau menganggap bahwasanya tidak perlu kita mengamalkan sunnah Rasul tersebut, wa innama ya'malu bil Qur'an, karena yang perlu hanyalah kita beramal dengan Al-Qur'anul Karim wahdah, satu-satunya pedoman hidup kita. Fahadza kafir li'annahu jahada al-asl tsani, maka orang tersebut adalah kafir, keluar dari Islam. Ingat batasan yang disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Man ta'ana fi sunnatir rasul, yang mencela sunnah Rasul, ini batasan yang pertama. Mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa za'ama annahu la yajuzul amal biha. Dan batasan yang kedua adalah dia menganggap bahwasanya kaum muslimin tidak perlu mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu. Dalam artian sunnah Nabi dimentahkan begitu saja, dilepas begitu saja. Wa innama ya'malu bil Qur'an wahdah, cukup bagi mereka untuk mengamalkan satu-satunya pedoman hidup mereka Al-Qur'anul Karim. Ini tiga poin penting yang dimiliki oleh atau yang difatwakan oleh Syekh Salih Al-Fauzan. Dia mencela sunnah Nabi, menganggap tidak perlu beramal dengannya, dan hanya menganggap Al-Qur'anul Karim satu-satunya. Tidak ada yang kedua ataupun yang ketiga, satu-satunya. Maka kata beliau di sini, fahadza kafir. Maka orang tersebut adalah seorang yang kafir, telah keluar dari Islam. Akan dijelaskan di sini kenapa beliau menghukumi orang seperti ini sebagai seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu jahada al-asl tsani, karena dia telah menolak pokok yang kedua dari syariat Islam. Karena kita telah mengetahui bahwasanya syariat Islam memiliki dua pokok utama, yaitu Al-Qur'an dan yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia menolak pokok yang kedua dari syariat Islam yang mulia ini, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kata beliau, li'annahu jahadal aslasani min usuli syara' wa huwa sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah menolak pokok yang kedua dari syariat Islam yang itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ka'anna halahu yaqul, seakan-akan yang dia katakan keyakinan yang ada di dirinya adalah la tuti'ur rasul. Ini hakikat dari ucapan dia atau dari akidah dan keyakinan dia, la tuti'ur rasul, jangan kalian sekali-kali mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari ucapan mereka ini, hakikat dari akidah dan keyakinan mereka ini, la tuti'ur rasul. Dan kalau mereka mengatakan kita cukup beramal dengan Al-Quran, tidak perlu sunnah Nabi karena sudah ketinggalan zaman, sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, sudah kuno, maka hakikat yang mereka ucapkan adalah la tuti'ur rasul, jangan sekali-kali kalian mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal ati'ullaha faqat. Dan ucapan mereka adalah taatlah kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kalian taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bittali huwa lam yuti'illah li'anna Allah amara bitta'at atau amara bita'atir rasul. Tatkala mereka mengatakan yang demikian, taatlah hanya kepada Allah dan bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya kata beliau, mereka tidak pula mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal lisan mereka mengatakan, taatlah hanya kepada Allah, amalkan hanya dengan Al-Quranul Karim. Hakikat yang ada di sisi mereka, kata Syekh Al-Fauzan, lam yuti'illah. Mereka tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, amara bita'atir rasul, memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa lam yuti'illah, wa lam yuti'ir rasul. Maka mereka tidak taat kepada Allah dan tidak pula hakikatnya taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besar kemaksiatan yang mereka lakukan, besar sekali. Tatkala tergelincir dari jalur al-haq, dari jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akibatnya apa? Tidak taat kepada Allah pun tidak taat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang mereka inginkan hanya tidak taat kepada Ar-Rasul, tidak menganggap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hakikat mereka, kata beliau. Lam yuti'illah wa lam yuti'ir rasul. Mereka tidak taat kepada Allah, tidak pula kepada Rasulnya. Wallahu ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul alaihi salatu wassalam, fakhuduh, ambillah. Dan apa yang telah dilarang kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fantahu, tinggalkanlah. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sekali-kali dia Muhammad alaihi salatu wasalam beliau mengeluarkan sesuatu dari hawa nafsunya, semata-mata yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yuha yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunak ta'ifatun kharajat 'alaina al-an min al-muta'alimin alladhina lam yatalaqaw al-'ilm. Ini di sini beliau ketika menukilkan surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, selesai di sini bantahan beliau kepada kelompok mereka yang disebut dengan Qur'aniyun, hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Al-Qur'an, tidak sama sekali menoleh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka tidak taat kepada Allah, tidak pula kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk kepada kelompok yang kedua, mengakhiri risalah ini. Kata Syekh Al-Fauzan, di sana ada lagi kelompok yang kharajat alaina, yang sekarang ini sudah mulai tersebar. Al-an, zaman-zaman sekarang ini, zamannya penuh dengan fitnah. Minal muta'alimin alladzina lam yatalaqqaul al-'ilma 'anil ulama, 'anil ulama. Yang mana kelompok tersebut katanya mereka telah belajar. Alladzina lam yatalaqqaw, kata beliau. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak belajar al-ilma, mereka tidak mempelajari ilmu anil ulama, dari para ulama. Wa inna ma akhaduhu minal kutub, yang mereka jadikan guru adalah buku-buku. Jadi mereka bukan mengambil ilmu dari ahlinya, akan tetapi baca-baca sendiri. Akhirnya menambah wawasan dan berani untuk menyampaikan serta melontarkan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. Ini berbeda dengan kelompok yang pertama tadi, Qur'aniyun, selesai kita pembahasannya, masuk kepada kelompok yang baru. Yang dengan ini diakhiri risalah beliau hafizahullah wa ra'ah. yang mereka mengaku adalah orang-orang yang belajar. Akan tetapi kata beliau, bukan belajar kepada para ulama as-siqat ahlu sunnati wal jamaah, akan tetapi mereka belajar hanya kepada al-kutub. Watatalmazu ala al-awraq, dan mereka hanya sekedar mengambil faedah-faedah dari al-awraq, dari kertas-kertas. Maksudnya adalah hanya sekedar membaca. Hanya sekedar membaca, membaca dan membaca, akhirnya menyimpulkan satu kesimpulan yang menyesatkan perjalanan mereka. Wasaru ya'basuna bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala mereka sudah mempelajari kitab-kitab, membaca buku-buku yang banyak yang merupakan karya para ulama sebenarnya, akan tetapi tidak dibimbing oleh guru yang benar-benar faham, oleh para ulama yang benar-benar memahami apa yang ada di kitab-kitab tersebut. Wasaru ya'bathuna bi sunnatir rasul wa yusahhihun wa yudha'ifun. Maka mereka jadilah orang-orang yang mengabaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk pengabaiannya? Yusahhihun wa yudha'ifun. Seenak mereka mensahihkan dan mendhaifkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yukharrijuna wa laysa 'indahum rasid min al-'ilmi al-hadis. Dan mereka mentakhrij, menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Fulan, Imam Allan, mensahihkan hadis itu, mensahihkan hadis ini, mendhaifkan hadis itu dan mendhaifkan hadis ini. Ini yang mereka amalkan. Kelompok yang kedua. Padahal mereka belum bertemu dengan para ulama al-muhaddisin. Mereka belum belajar di hadapan mereka, belum duduk bersimpuh di hadapan al-muhaddisin. Akan tetapi dengan modal baca buku, dengan modal menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan sendiri, mereka berani mensahihkan hadis Rasul dan mendhaifkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa indahum rasid min ilmi al-hadis. Padahal mereka sama sekali tidak memiliki bekal untuk itu semua. Karena mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis bukanlah sesuatu yang mudah. Sangat sulit. Karena kita harus mencari satu persatu perawi tersebut. Apakah mereka orang yang thiqah ataukah tidak? Kalau kita hidup di zaman tabi'in, mudah. Yang harus kita cross-check hanyalah satu orang saja, yaitu tabi'in. Karena tabi'in, misalkan Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan dari Anas bin Malik misalkan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu enggak perlu dicari lagi keadaan beliau apakah thiqah ataukah tidak. Sudah jelas adil, sudah jelas amanah. Sudah jelas orang yang saleh, diterima apapun yang keluar dari periwayatan Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita hidup di zaman tabi'in, yang tinggal kita cari hanya seorang Umar bin Abdul Aziz. Gimana keadaan beliau? Apakah seorang yang adil ataukah seorang yang kadzib? Kalau kita mendapati beliau adalah seorang yang adil, khalifah, ar-rasyid, maka periwayatan beliau langsung diterima. Kalau tidak, tidak diterima. Ini kalau kita hidup di zaman tabi'in. 91 hijrah. Tahun ke 91 hijriah. Akan tetapi kita hidup sekarang di 1438. Berapa perawi yang harus kita cari? Paling sedikitnya adalah 7. Dan itu pun kita tidak mengenal satu persatu siapa mereka. Berat. Mensahihkan dan mendhaifkan hadis bukan perkara yang mudah. Sulit. Oleh karena itu mereka yang belajar ilmu mustalah harus benar-benar memahami bagaimana cara mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Padahal mereka berguru di hadapan para ulama al-muhaddisin. Itu saja harus hati-hati. Maka di sini beliau singgung beberapa kelompok yang sekarang ini sudah mulai tersebar, menganggap bahwasanya diri mereka berilmu. Padahal mereka tidak pernah duduk bersimpuh di kalangan para ulama, di hadapan para ulama, tidak pernah. Hanya sekedar membaca kitab, hanya sekedar mengambil faedah dari apa yang mereka baca. Sudah berani mensahihkan dan mendhaifkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa indahum rasidun min ilmi al-hadis wa mustalahih. Mereka tidak memiliki bekal dalam ilmu hadis, begitu pula tidak dalam ilmu mustalah. Fahaula, maka orang-orang yang semisal ini, orang-orang yang modelnya semacam ini, yukhsha minhum 'ala sunnah ashaddu mimma yukhsha min at-ta'ifatil ula. Kekhawatiran kita kepada kelompok yang kedua ini modelnya lebih daripada kekhawatiran kita dari kelompok yang pertama. Li'anna ta'ifatul ula, karena kelompok yang pertama, kata beliau, jahluha wadih, kejahilan mereka nyata. Ini di sini beliau menjelaskan tentang keadaan bagaimana beliau menyimpulkan bahwasanya kelompok mereka, orang-orang yang berilmu, firqah abdalalah, yang berani mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis dengan begitu saja tanpa meneliti dulu, tanpa melihat dulu riwayatnya, langsung oh ini hadis dhaif, oh ini hadis sahih, langsung seperti itu. Keadaan mereka ini lebih parah daripada Quraniyun yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Di sini beliau menjelaskan, li'anna ta'ifatal ula jahluha wadihun. Kalau kelompok yang pertama yaitu Quraniyun yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejahilan mereka wadih, nyata, jelas. Karena tatkala mereka mengingkari sunnah, menunjukkan bahwasanya kejahilan mereka nyata. Dari mana mereka bisa sholat duhur 4 rakaat? Dari mana mereka bisa mengeluarkan zakat fitrah berupa beras 2,5 kilo? Dari mana mereka bisa mengeluarkan zakatul mal dengan nisabnya emas 85 gram, dengan nisabnya perak 595 gram perak? Dari mana mereka bisa mendapatkan itu semua? Kejahilan mereka nyata. Wadih, jelas. Akan tetapi kata beliau, kelompok yang kedua, wahaula, kelompok yang kedua ini yang katanya berilmu itu, bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya dirinya adalah muhaddis ahlu hadis di negara Indonesia. Ada, jangan dikira enggak ada. Enggak tahu belajarnya di mana, tiba-tiba menyodorkan bahwasanya dirinya adalah seorang muhaddis fi hadzal balad, muhaddis di negara ini, negara Indonesia. Jadi kalau dia membahas hadis, si fulan ini, kalau dia membahas hadis, dengan mudahnya dia mengatakan qultu, menyimpulkan, aku katakan bahwasanya hadis ini sahih. Qultu, aku katakan bahwasanya hadis ini dhaif. Enggak mau sama sekali menukilkan dari para ulama. Kalau ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita, kita menukil apa yang telah diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, apa yang telah dinukilkan diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim, apa yang telah diucapkan oleh Al Imam Al Albani alaihi rahmatullah dalam menghukumi hadis ini misalkan, kita menukil. Ini yang diajarkan para ulama kita. Dan kalau misalkan antum pernah mendengar satu rekaman dari muhadharah atau ceramah atau dars pelajaran Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al Bukhari Syekhuna, maka beliau mayoritas dari dars tersebut, pelajaran tersebut adalah nukulat, nukilan-nukilan. Dari Ibnu Rajab, dari Ibnu Hajar, dari Imam Ahmad, semuanya nukilan. Qala al-Imam Ahmad, gini-begini, intaha kalamuh. Selesai penukilan ini. Nukilan semua. Dan ini yang diajarkan memang oleh para ulama kita. Ulama Rabbaniyin yang mendidik kita dalam mengajarkan ilmu-ilmu syariat, kita nukilkan apa yang telah diambil, apa yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Enggak boleh kita menyimpulkan siapa kita ini. Kita bukan orang yang ilmunya kibar, ilmunya jibal seperti gunung. La. Kita hanya seorang tuwailib al-ilm. Kalaulah seorang Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, imam besar al-allamah muhaddis, mengatakan innama ana tuwailibul ilm. Aku hanyalah penuntut ilmu kecil-kecilan. Ini Imam Al-Albani. Kita apa? Imam Al-Albani penuntut ilmu kecil-kecilan. Ilmu kita dari Imam Al-Albani alaihi rahmatullah mungkin tidak ada seper, ya Allah, kecil sekali. Imam Al-Albani masya Allah tabarakallah, ilmu beliau luar biasa. Bagi antum yang melihat karya-karya besar yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, menunjukkan mustawal ilm, kedudukan ilmu yang sangat tinggi sekali. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha', keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau luar biasa. Dan keadaan Imam Al-Albani yang seperti ini habis dicaci maki oleh orang-orang sufi. Habis dicaci maki oleh mereka, orang-orang yang membenci, kata mereka Wahhabi. Karena biangnya Wahhabi adalah Al-Imam Al-Albani. Ini bahasa mereka. Padahal kalau mereka mau jujur melihat karya-karya Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah luar biasa. Kembali kepada kelompok yang kedua, yang kata Imam Al-Fauzan atau Syekh Al-Fauzan, lebih parah kondisinya. Karena apa? Sebabnya adalah wahaula yatastiruna bid'a wal ilm wal ittila. atau yatasattarun. Naam. Wa haula yatasattaruna bid'awal ilm wal ittila'. Mereka bersembunyi. Kelompok yang kedua, di belakang ilmu dan penelaahan. Di belakang ilmu dan ittila'. Ittila' artinya menelaah, mencari, meneliti. Jadi seakan-akan mereka adalah seorang yang meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mereka mengilmui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mensahihkan dan mendhaifkan seenak mereka. Maka kata beliau, kondisi mereka, kelompok yang kedua ini lebih parah. Karena orang-orang awam kaum muslimin akan menganggap bahwasanya mereka berada di atas ilmu. Wah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih. Ya, berarti kita beramal dengan ini. Lebih bahaya. Karena di sisi kaum muslimin mereka adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, berbeda dengan kelompok yang pertama tadi. Mungkin kaum muslimin yang benar-benar berada di atas fitrah akan bisa menelaah apa yang ada di sisi mereka dari kesesatan. Tatkala mereka tidak mau mengamalkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kelompok yang kedua, mereka bersembunyi di belakang ilmu dan penelitian. Fala haula wala quwata illa billah, kata beliau. Nas'allaha azza wa jalla ayyamunna 'alal jami' bitawfiq lil ilmin nafi'. Kemudian beli risalah ini diakhiri dari doa oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang mana beliau di sini menukilkan atau mengucapkan bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyamunna 'alal jami' untuk memberikan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua bitawfiq, agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar lil ilmin nafi', kita memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat, wal 'amal shalih, dan kita pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah melakukan amalan-amalan saleh. Wa ayyalhimana rusydana wa ayyurina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, mengaruniakan kepada kita petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jalur hidayah dari Allah Azza wa Jal. Wa ayyurina al-haqqa haqqan, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya al-haq itu adalah kebenaran. Wa yarzuqna ittiba'ah, dan memberikan karunia kepada kita untuk mengikuti al-haq tersebut. Wa yuriyana al-batil batilan, dan menunjukkan kepada kita bahwasanya kebatilan itu adalah al-batil. Wa yarzuqna ijtinabah, dan mengaruniakan kepada kita untuk bisa meninggalkan kebatilan-kebatilan tersebut. Karena kalau kita berada di atas sebuah hati yang selamat, maka niscaya al-haq akan kita lihat sebagai al-haq, begitu pula al-batil akan kita lihat sebagai al-batil. Ini adalah doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwasanya al-haq adalah al-haq dan al-batil adalah al-batil, dan berilah kami kemudahan untuk mengikuti al-haq dan menjauhi kebatilan. Doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tanpa doa ini kita bisa melihat al-haq menjadi sebuah kebatilan, dan terbalik kita bisa melihat al-batil menjadi sebuah al-haq. Yang mana ini semua sudah ada di sisi mayoritas kaum muslimin yang melihat al-haq, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwatus salafiyah al-haq. Akan tetapi mereka melihatnya sebagai sebuah kebatilan, sebuah paham wahabi yang membahayakan umat Islam, lebih lagi kata mereka membahayakan negara Indonesia dan mengancam keutuhan NKRI kata mereka. Maka tatkala al-haq sudah dilihat sebagai sebuah kebatilan, maka ini adalah bentuk musibah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu saya menghimbau dan menasihati diri saya pribadi dan kepada ikhwah sekalian untuk kita sering-sering membaca doa ini yang disebutkan pula oleh Syekh Al-Fauzan di akhir risalah ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan ini selesai penukilan kita atau pembacaan kita dari risalah yang hakikatnya adalah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, yang beliau beri judul risalah ini dengan Makanatus Sunnati fil Islam, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam syariat Islam, yang insyaallah taala saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa-apa yang kita lakukan di hari-hari terakhir ini menjadi amalan-amalan soleh yang menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari akhir, di akhirat kelak, di hari esok, yang mana itu semua akan memberikan manfaat kepada kita untuk bisa lebih mudah masuk ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya pula berharap, mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ilmu ini menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan-kehidupan kita sehari-hari, yang jika ada di sana kebenaran, semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, maka saya mohon maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu datangnya dari diri saya pribadi yang fakir akan ilmu agama ini dan dari syaitan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.